بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: التمتع بخصال الرجولة, bahwa talibul ilm mestinya at-tamattu, bersenang-senang dengan sifat-sifat kejantanan, sifat-sifat perwira. Tamat tak bikhisalir rujulati, hendaknya engkau senang dan bersenang-senang dengan khisalir rujulah, sifat-sifat kejantanan. Apa sifat-sifat kejantanan itu? Minasyaja'ati, yaitu keberanian. Talibul ilm harus mempunyai tabiat syaja'ah, pemberani. Pemberani di dalam kebenaran. Jangan menjadi pemberani di dalam melanggar syariat Allah. Jangan menjadi pemberani dalam menentang syariat Allah, tetapi jadilah pemberani di dalam taat kepada Allah. Wa syiddatil ba'si fil haqqi juga termasuk daripada khisalir rujulah, sifat-sifat kejantanan yang mestinya harus dipunyai oleh talibul ilm, ialah syiddatul ba'si, mempunyai kekuatan pendirian, kekuatan berpegang pada pendirian, fil haqqi, di dalam kebenaran. Jadi kalau engkau sebagai talibul ilm telah meyakini bahwa engkau secara ilmiah engkau mempunyai dalil, mempunyai kepastian bahwa langkahmu itu benar dengan dalil-dalil yang telah engkau pelajari, maka engkau berpegang teguh dengan kebenaran itu sekuat-kuatnya dalam segala keadaan, dan jangan peduli dengan segala resiko yang harus dihadapi dalam berpegang dengan kebenaran itu. Kemudian juga khisalir rujulah, sifat-sifat keperwiraan, sifat-sifat kejantanan, yaitu wa makarimil akhlaqi, akhlak-akhlak yang mulia. Ini sifat kejantanan, yaitu menjaga kehormatan diri dengan akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'rufi, al badli menumpahkan segala kemauan, segala daya upaya dalam di jalan kebaikan, menumpahkan segala semangat, segala kesungguh-sungguhan di jalan al-ma'ruf yang baik. Hatta tanqati'a dunaka amalur rijali, sehingga terputuslah darimu angan-angan orang-orang yang berniat buruk terhadapmu, yang berencana dengan makar-makar jelek terhadapmu. Putus harapan untuk bisa menjalankan makarnya terhadapmu ketika melihat betapa pemberaninya engkau, betapa kuatnya engkau berpegang dengan kebenaran, betapa semangatnya engkau dalam menjalankan segala kemaslahatan di jalan ma'ruf, jalan yang baik, betapa mulianya akhlakmu, maka akan terputuslah angan-angan orang-orang yang mempunyai makar terhadapmu. Wa alaihi, dan wajib atas talibul ilm, atas orang yang menuntut ilmu agama ini, fahdhar nawaqidha, waspadalah dari nawaqidha, waspadalah dari segala perkara yang nawaqid, yang menggugurkan sifat-sifat kejantanan itu, segala yang berlawanan dengan sifat-sifat kejantanan itu. Yaitu apa sifat-sifat yang berlawanan dengan khisalir rujula itu? Ialah min dha'fil ja'shi. Al-ja'sh yaitu an-nafs. Dha'fil ja'shi yaitu dha'fil nafsi, lemah jiwa. Lemah jiwa, gampang digertak, sudah mundur, berubah pendirian, diomongi dengan omongan yang manis, berubah semangat, ya, dan menghadapi problem sedikit sudah luntur semangatnya di dalam berpegang dan dengan kebenaran dan menjalankan perjuangan di jalan kebenaran. Ini adalah dha'ful ja'shi, orang yang lemah jiwa. Jiwanya lemah, gampang dipengaruhi, gampang dijajah, ya, oleh orang. Ya. Ha. Hati-hati engkau dari dha'fil ja'sh, mental yang lemah. Ya. Wa qillati sabri, kesabaran yang sedikit. Tidak sabar dalam menjalankan, dalam menjalani dan menempuh jalan penderitaan di jalan Allah. Ini juga merusakkan sifat rujulah, sifat kejantanan. Orang yang perkasa itu yang sabar, ya. Dan orang yang kuat itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa syadidu bisara'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang mampu bergulat mengalahkan musuh dalam pergulatan. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, hanyalah yang dinamakan orang kuat itu yang mampu menguasai dirinya di saat marah. Menguasai dirinya di saat marah, yaitu dia bisa tetap adil walaupun dalam kemarahan dalam baghdha, kebencian, tapi bisa tetap adil, ya, bisa sabar menahan dirinya dari hawa nafsu. Ini orang yang qawi, orang yang kata Nabi syadid, orang yang perkasa. Ya. Adapun orang yang qillatu sabr, sedikit kesabarannya, ini orang yang lemah. Dan bukanlah sifat rujulah, sifat kejantanan seorang itu yang lemah demikian. Wa dha'fil makarimi, lemah akhlak-akhlak mulianya. Karena lemah akhlak mulianya, maka menjadi pengkhianat. Mudah untuk menjadi pengkhianat. Mudah untuk suudzon, jelek sangka kepada saudaranya. Mudah untuk membenci dan mendzalimi saudaranya. Nah, ini adalah orang yang dha'fil makarim, lemah akhlak-akhlak mulianya. Ya. Fa innaha tahdhimul ilma. Akhlak-akhlak yang lemah ini tahdhimul ilma, menghancurkan ilmu. Orang yang ilmunya setinggi langit tetapi akhlaknya bejat, ini akan menyebabkan orang lari dari ilmu. Orang takut untuk menuntut ilmu agama ketika melihat orang yang punya ilmu agama akhlaknya bejat, akhlaknya rendah. Maka dari itu sabarlah dalam menjaga kewibawaan ilmu yang sedang Allah anugerahkan kepadamu, ilmu agama. Sabarlah dalam mengatasi atau menghadapi kekurangan yang ada pada dirimu dan kekurangan yang ada pada saudaramu. Ya? Karena kalau engkau tidak sabar dalam menghadapi itu semua, engkau akan menghancurkan barokah daripada ilmu itu. Bahkan akan tertutup pintu ilmu gara-gara engkau tidak sabar itu tadi. Ya. Wa taqta'u lisana an qaulatil haqqi. Dan dengan engkau mempunyai kelemahan-kelemahan dalam perkara khisalir rujula, dalam perkara sifat-sifat kejantanan itu, ketika engkau mempunyai kelemahan dalam bidang ini, maka lisanmu akan terputus untuk anqaulatil haq, untuk mengatakan kebenaran. Jadi akhlak yang rendah itu takto akan memutus lisan anqaulatil haqqi, untuk berucap dengan kebenaran. Sulit lisan untuk mengucapkan kebenaran kalau orang itu mempunyai tabiat penakut. Sulit lisan akan mengucapkan kebenaran kalau orang itu mempunyai mental yang lemah. Sulit orang mengucapkan kebenaran kalau orang itu adalah orang yang mempunyai kelemahan dalam perkara akhlak. Ya, maka sulit dia mengucapkan kebenaran karena lisannya telah dibelenggu oleh kebejatan akhlaknya. Atau kalaupun dia mengucapkan kebenaran, orang pun tidak mau mendengarkan kebenaran itu karena fitnah yang ditimbulkan oleh kebejatan akhlak yang ada padanya. Wa ta'khudhu binasiyatihi ila khusumihi, dan akhirnya kebejatan akhlak itu menyeret tak khudu binasiatihi, akan bisa memegang ubun-ubun orang itu ila khusumih, kepada lawannya. Seorang talibul ilim yang menuntut ilmu mau tidak mau harus berhadapan dengan adanya lawan, orang-orang yang tidak senang dia menuntut ilmu, orang-orang yang tidak senang dia berubah kepada kebaikan. Maka biasanya musuh-musuh itu mengintip-ngintip kira-kira kelemahan orang ini apa, dicari-cari. Kalau talibul ilm tidak menjaga kewibawaan dirinya, kalau talibul ilm tidak melatih dirinya dengan kesabaran, kalau talibul ilm tidak mempunyai mental yang kuat, amat mudah musuhnya mendapatkan peluang untuk mencercanya dengan mengambil apa kelemahan-kelemahan padanya itu guna membuat fitnah agar orang lari daripadanya. Wa ta'khudhu fi binasiyatihi ila khusumi, lawannya akan memegang ubun-ubunnya, fi halatin talfahu bisumumiha, dalam suatu keadaan di mana keadaan itu akan talfah menyiramkan bisumumiha dengan racun-racunnya, fi wujuhis salihin min ibadih, pada wajah-wajahnya orang soleh dari hamba-hamba Allah. Jadi kelemahan dalam hal akhlak ini, dalam hal sikap tabiat ini, pada talibul ilm bisa untuk menjadi peluang bagi musuh-musuh ilmu guna melontarkan syubhat-syubhat, racun-racun syubhat, racun-racun pengkaburan agama, untuk membuat orang lari dalam mengesankan kesan yang negatif pada orang-orang soleh, seakan-akan orang yang soleh itu ialah begini dan begitu, membangkitkan umat untuk curiga kepada orang yang mempunyai madzahir penampilan sebagai orang soleh. Ya, ini akan menjadi fitnah tersendiri bagi umat. Karena itu, talibul ilm haruslah terus-menerus melatih diri pada tabiat yang baik, pada khisalir rujula, pada tabiat-tabiat kelelakian atau kejantanan, pemberani dan sabar yang kuat dalam menempuh berbagai penderitaan dan problem di jalan Allah, di jalan kebenaran, dan kuat pendirian dalam berpegang dengan al-haq. Ini semua tidak bisa bim salabim, tidak bisa seperti membalik tangan, tetapi melalui latihan. Orang harus melatih diri dalam tabiat-tabiat yang demikian. Kemudian yang ke-10, al-ashir, seorang talibul ilm harus hajrut tarafuhi, harus menjauhkan diri dari kemewahan. La tastarsil fit tana'umi warrafahiyati, jangan engkau terus-menerus dalam at-tana'um, kesenangan-kesenangan, warrafahiyah dan kemewahan. Fa innal badadata minal imani, karena al-badada penampilan atau kesengsaraan itu minal iman, adalah termasuk daripada keimanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-badadah itu diterangkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam sunannya, yaitu yang dikatakan Al-Badadah, kesederhanaan di dalam penampilan sebagai seorang talibul ilim, ya. Dan janganlah engkau senang dengan penampilan-penampilan kemewahan. Wa khudh bi wasiyati amiril mu'minina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan peganglah wasiatnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihil masyhur, dalam suratnya yang terkenal yang dikirim kepada para gubernurnya. Wa fihi, dalam surat beliau itu beliau menyatakan wa iyyakum wattana'uma, dan hati-hati kalian, jauhilah kalian dari kemewahan. Wa ziyal ajam, dan jauhi pula oleh kalian pakaian orang-orang ajam, orang-orang asing, orang-orang non-muslim, pakaian-pakaian orang kafir. Wa tama'dadu, dan hendaknya tama'dadu, kalian bertama'dud. Tama'dud itu ialah tashabbahu bi Ma'ad bin Adnan. Tashabbahu bi hayati Ma'ad bin Adnan. Hendaknya engkau menyerupai kehidupannya Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan adalah salah satu daripada kakek-kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Adnan, putra-putra Adnan, yang terkenal. Ma'ad bin Adnan ini kehidupannya sungguh sangat menderita, sangat sengsara, sangat sederhana kehidupannya, sehingga menjadi mathal, menjadi permisalan bagi orang Arab. Tama'dadu artinya tashabbahu bihayatil Ma'ad, bihayati Ma'ad bin Adnan. Tama'dadu artinya hendaknya kalian menyerupai cara hidupnya Ma'ad bin Adnan, yaitu hendaknya kalian bersenang dengan kehidupan yang sederhana seperti kehidupan Ma'ad bin Adnan. Wakhshawshinu, dan hendaknya kalian berpenampilan dengan penampilan yang sederhana. Ikhshawshinu. Iya. Wa alaihi, maka wajib atas talibul ilim fazwarra an zaifil hadarati. Izwarra an, yaitu ibta'ada an. Hendaknya seorang talibul ilim menjauhkan diri dari zaifil hadarah, kepalsuan-kepalsuan budaya, berbagai kepalsuan-kepalsuan yang ada padanya, kemewahan-kemewahan yang penuh dengan kepalsuan itu, yang tidak ada manfaatnya kecuali hanya bersenang-senang dengannya. Fa innahu yu'annithu taba'a, karena kemewahan-kemewahan itu membuat yu'annith at-tiba', yu'annith itu lawan daripada ar-rujulah, yaitu membuat tabiat keperempuanan. Ketabiat keperempuanan itu yaitu tabiat gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang untuk apa, takut, gampang panik. Itu yu'annith, itu tabiat inathah, tabiat keperempuanan. Sebaliknya tabiat rujulah, tabiat kejantanan, yaitu tabiat yang kuat dalam kesabaran dan tenang dalam bertindak dan adil di dalam bertindak. Nah, kemewahan-kemewahan itu akan mendidik orang untuk mempunyai tabiat lemah, tabiat gampang dikendalikan orang, gampang untuk putus asa. Wa yurakhil a'saba, dan melemahkan a'sab, melemahkan akal pikiran. Akalnya jadi pendek karena mengukur segala sesuatu dengan materi. Sehingga jadi pendek akalnya itu. Wa yuqayyiduka bi khaytil awham, dan akhirnya kemewahan itu yuqayyiduka, membimbing engkau dengan khaytil awham, dengan jahitan-jahitan, angan-angan atau sangkaan-sangkaan. Jadi hidup di alam lamunan terus-menerus. Wa yasilul mujidduna li ghayayatihim, sementara al-mujiddun, orang yang sungguh-sungguh dalam kerja, dalam hidupnya, yasilu, mereka telah sampai li ghayatihim, kepada puncak tujuan akhir perjuangan mereka. Wa anta lam tabrah makanak, sementara engkau masih saja jalan di tempat, karena engkau masih melamun dan melamun, masyhulun bitta'annuqi fi malbasik, engkau masih sibuk untuk memperindah, ta'annuq memperindah, fi malbasik memperindah bajumu, mengatur bajumu, sementara orang yang telah orang yang bersungguh-sungguh dalam perjuangannya sudah sampai di tempat mereka, engkau masih di tempatmu, masih jalan di tempat karena sibuk dengan perkara-perkara kemewahan. Wa in kana min hasyiatun laisat muharramatan wala makruhatan, walaupun memang dari sebagian pakaian-pakaian itu, kemewahan itu, perkara yang syiat, yaitu perkara-perkara yang laisat muharramat, laisat muharramah, yang tidak haram, bukanlah kemewahan itu haram, dan bukan pula makruh. Lakin akan tetapi, laisat samtan saliha, akan tetapi penampilan kemewahan itu bukanlah sebagai penampilan atau samtan sifat orang saleh. Wal hilyatu fid dhahiri, dan keindahan itu pada zahirnya ialah kalibasi unwanun alantima'i syaksi, adalah seperti pakaian, libas, pakaian, yang pakaian itu adalah unwanun alantima'i syaksi, sebagai simbol, simbol atau tanda intima'i syaksi, kecenderungan seorang. Bal tahdidun lahu, bahkan pakaian itu adalah merupakan sebagai batasan atau definisi tentang orang itu. Wahalil libasu illa wasilatun min wasa'il ta'biri 'anil dzat, bukankah pakaian itu sebagai wasilah, tidak ada lain kecuali sebagai wasilah, sebagai perantara, daripada perantara-perantara, min wasa'il, sarana untuk ta'bir, untuk mengungkapkan anidzat, tentang esensi sesungguhnya orang itu, tentang hakikat sesungguhnya orang itu. Maka Karena pakaian itu adalah tanda kecenderungan yang hak, yang sesungguhnya pada seorang itu. Maka dikatakan oleh Syekh, fakun hadiran fi libasik, maka jadilah engkau hadiran, hati-hati fi libasik dalam memakai pakaianmu. Li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimik, karena pakaianmu itu menggambarkan kepada orang lain, orang selain engkau, tentang siapakah dirimu itu. Antakwimik, tentang nilai dirimu itu. Pakaianmu itu adalah nilai dirimu. Fil intima, yaitu nilai dirimu dalam perkara intima, kecenderunganmu. Wat takwin, dan penampilanmu. Wat dzauq, dan perasaanmu. Walihada qila, oleh karena inilah dikatakan al-hilyatu fid dhahiri, perhiasan itu pada dhahirnya, tadullu ala mailin fil batini, menunjukkan kecenderungan orang pada batin dia itu. Wan nasu yusannifunaka min libasik, dan orang pun akan menggolongkan engkau, mengkategorikan engkau melalui bagaimana engkau berpakaian. Bal inna kaifiyatal lubsi, bahkan cara engkau berpakaian, tu'ti lin nadhiri tasnifal labisi, akan memberikan, cara berpakaian itu akan memberikan kepada orang yang melihat engkau tasnifal labis, untuk menggolongkan si orang yang berpakaian itu, yaitu minar rasanati wa ta'quli. Apakah orang ini yang berpakaian ini mempunyai rasanah wa ta'qul? Ar-rasanah, kekuatan akal, dan ta'qul, orang yang mempunyai akal yang bagus. Au at-tamasyyukhu, au at-tamasyyukhi warrahbanati, atau apakah orang ini dengan pakaiannya itu digolongkan termasuk orang at-tamasyyukh warrahbanah, orang yang mempunyai tanda-tanda sebagai orang ahli ibadah. Awit tasabi wa hubbid dhuhur, ataukah orang yang berpakaian itu termasuk daripada golongan orang at-tasabi wa hubbid dhuhur. At-tasabi, kecongkakan, dan hubbid dhuhur, apa itu namanya, senang dengan penampilan-penampilan. Fakhudh minal libasi, maka ambillah pakaian yang mayuzinuka wala yushinuka. Mayuzinuka, pakaian yang memperindah engkau dalam pandangan orang terhadapmu, yang menunjukkan batinmu itu memang adalah indah dan baik. Pakailah pakaian yang demikian, wala yushiduka, dan jangan berpakaian dengan pakaian-pakaian yang merendahkan engkau. Wala yaj'al fika maqalan liqa'ilin, dan janganlah engkau berpakaian dengan pakaian yang menyebabkan orang mengomongkan, membicarakan tentang engkau. Wala lamzan lilamizin, dan jangan engkau memberi peluang untuk orang itu memberikan lamz, apa, isyarat-isyarat merendahkan, bagi orang yang lamiz, yang suka memberikan isyarat-isyarat. Wa idza talaqamal basuka wa kaifiyata lubsika, maka apabila berjumpa cara pakaianmu dan cara engkau berpakaian, bima yaltaqi ma'a syarafi ma yahmiluhu minal ilmi syar'i, berjumpa dengan bersatu dengan syaraf, kemuliaan apa yang engkau bawa daripada ilmu syar'i, kana ad'a, maka cara berpakaianmu serta pakaianmu, cara penampilanmu itu dibarengi pula dengan kemuliaan ilmu yang engkau bawa, yaitu ilmu syar'i. Maka ini ad'a akan lebih memungkinkan li ta'zimika, untuk orang memuliakan engkau, wal intifa'i bi ilmik, dan orang pun akan senang mengambil manfaat dari ilmumu, karena engkau menjaga penampilan, pakaian-pakaian yang menunjukkan sikapmu sebagai orang yang mutawadhi, orang yang tawadhu. Bal bihusni niyatika yakunu qurbatan, bahkan ketika engkau memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan tawadhu'mu itu, engkau mempunyai niat yang baik, maka penampilanmu itu yakunu qurbah, akan menjadi sebagai perbuatan yang qurbah, mendekatkan dirimu kepada Allah. Innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqqi. Penampilan, menjaga penampilan seperti itu adalah sebagai sarana untuk membimbing manusia kepada kebenaran, menyebabkan orang itu senang kepada kebenaran. Wa fil ma'thuri an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu athar al-ma'thur, yaitu satu yang diriwayatkan dari amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ahabbu ilayya, ahabbu ilayya, aku amat senang an andural qari'a abyadu thiyab, kalau aku melihat al qari, pembaca ilmu itu memakai baju yang putih. Ai liya'dhuma fi nufusin nafs, pakai pakaian yang putih, pakaian-pakaian yang menunjukkan kebersihan dan kebaikan itu akan ya'dhuma fi nufusin nafs, akan menjadi orang itu akan menjadi mulia di hati manusia. Fayu'adzamu fi nufusihim ma ladaihi minal haqqi, karena orang itu berpenampilannya, pakaian-pakaiannya itu menunjukkan pakaian kewibawaan yang demikian itu, maka akhirnya orang memuliakan dia dan memuliakan kebenaran yang dibawa oleh talibul ilim itu. Ya. Wannasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka'asra bil qata. Manusia itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ka'asra bil qata. Asra bil qata, segerombolan kuda yang berlari bersama rombongannya, di mana kuda itu akan berlari kencang bila teman-temannya berlari kencang. Dia akan berlari pelan-pelan bila teman-temannya berlari pelan-pelan. Maka manusia itu tabiatnya seperti asra bil qata, segerombolan kuda yang berlari. Dia akan mengikuti irama lari temannya. Majbuluna, mereka manusia itu majbulun, terkondisi tabiatnya itu ala tashabbuhi ba'duhim ba'da, untuk sebagiannya menyerupai sebagian yang lainnya. Itu kebiasaan manusia. Maka kalau talibul ilim yang menampilkan penampilan pakaian yang sederhana, yang bersih, yang baik, yang berwibawa, ini akan menimbulkan ta'zim di hati manusia, pengagungan di hati manusia terhadap thalibul ilm ini, dan akan menimbulkan simpati pada orang yang melihatnya, dan akhirnya simpati pula kepada apa yang dibawa oleh thalibul ilm tersebut. Ha? Iya, kalau thalibul ilm menampilkan sikap tawadhu, sikap rendah hati, pakaian ketawaduan, maka juga ini adalah perkara yang akan mengangkat derajat dia di hadapan manusia. Naam. Fa iyyaka tsumma iyyaka min libasit tasabi. Maka hati-hati engkau dari pakaian-pakaian kecongkakan. Amal libasul ifrinji, adapun pakaian-pakaian falanji, ifrinji yaitu pakaian-pakaian orang-orang barat, orang-orang Eropa, fa ghairu khafin 'alaika hukmuh, tidak tersembunyi bagimu tentang hukumnya. Haram engkau berpakaian dengan pakaian mereka, pakaian bantulun. Thalibul ilm berpakaian bantulun, yaitu berpakaian yang menggambarkan lekuk-lekuk pantatnya dan lekuk-lekuk kemaluannya. Nah, ini jelas haram pakaian mereka, orang-orang kufar, ya. Ini jelas keharamannya bagimu. Iya. Walaisa makna hadza. Kalau sudah demikian, bukanlah yang dimaksud dengan pembahasan ini antaktia bili basin musyawwatin. Bukanlah berarti engkau memakai pakaian yang musyawwah. Pakaian musyawwah, pakaian acak-acakan, tidak bersetrika, pakaian yang kotor, yang apa begitu rupa, bukan seperti itu, ya. Bukanlah yang dimaksud di sini thalibul ilm untuk berpakaian seperti pakaian orang-orang gembel, yang justru itu merendahkan ilmu itu sendiri. Tetapi berpakaianlah dengan pakaian yang sederhana, yang syar'i, yang bersih, yang rapi, sehingga menimbulkan kewibawaan pada penampilanmu itu. Lakinnahul iqtisadu fil libasi birasmi syar'i. Akan tetapi yang dituntunkan di sini ialah untuk sederhana, al iqtisad, sederhana dalam pakaian-pakaian yang di sana terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah. Tahuffuhu bisamti salihi wal hadyil hasani, yang pakaian yang diliputi oleh sifat-sifat orang saleh, dan pakaian yang diliputi dengan akhlak yang baik. Wa tatallubu dalaila dzalika fi kutubis sunnati warriqaqi. Engkau akan dapati, engkau akan cari dalil-dalilnya dalam masalah ini dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab raqaiq, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk melembutkan hati, yaitu kitab-kitab at-tarhib wa targhib, ya. Kalian akan dapati itu dalam berbagai kitab tersebut. La siyama fil jami' lil khatib, termasuk dalam hal ini kitab al jami' karya al khatib al baghdadi. Wala tastankir hadhil isyarati, jangan engkau mengingkari Jangan kau menentang isyarat nasihat yang disampaikan di sini. Fama zala ahlul ilmi, karena tidak henti-hentinya orang-orang yang berilmu itu, yunabbihuna ala hadha, terus-menerus mengingatkan perkara ini, perkara pakaian, perkara kesederhanaan, penampilan kesederhanaan dari talibul ilim, fi kutubir riqaq wal adab wal libas, ini terus-menerus kita dapati dalam kitab-kitab riqaq, kitab-kitab yang melembutkan hati yang ditulis oleh para ulama, dan kitab-kitab adab tentang apa akhlak-akhlak wal libas dan kitab-kitab libas, ya, antara lain kitab al-adab asy-syar'iyah yang ditulis oleh Ibnu Muflih. Ibnu Muflih ini salah seorang dari murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Juga kitab al-bahjah karya al-imam al-qurtubi, karya al-imam Ibnu Barr, Ibnu Barr al-Maqdisi, Ibnu karya al-imam Ibnu Barr ini, kitab al-bahjah ini juga berkenaan dengan akhlak talibul ilm. Juga Ibnu Barr menulis Jami' Bayan Fadlil Ilm, Jami' Bayan apa? Bayanul Ilmi wa Fadlih. Ini juga masya Allah membawakan riwayat-riwayat tentang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau dan dari para tabi'in serta tabi'it tabi'in tentang masalah ini. Masalah untuk kita menjauhkan diri dari sifat kemewahan dalam berpakaian ataupun dalam penampilan-penampilan. Wallahu a'lamu. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.